Bukan maksudku melukaimu, bukan ku tak mencintaimu. Tapi setelah ku sadari, ternyata ku bukan untukmu. Biar cintamu tetap hidup dalam hatiku, takkan hilang kan ku jadikan sebagai kenangan yang paling terindah dalam hidupku. Memahaminya, ini yang terbaik untuk kita. Maafkanlah semua.